إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار أيها الحاضرون معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang Allah taala berikan kepada kita dari nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, sehingga kita bisa menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu pula kita bisa menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Sebagai kaum muslimin, wajib bagi kita untuk membenarkan para nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah dari semenjak nabi yang pertama, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, sampai nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka pula ada yang Allah taala gelari mereka dengan gelar ul azmi minar rusul, yakni Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, adalah makhluk pilihan Allah. Mereka mempunyai keutamaan, kelebihan dibanding makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dari sisi kejujuran mereka, keimanan mereka, keikhlasan mereka melebihi manusia yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Maka yang wajib bagi kita untuk senantiasa kita membenarkan risalah yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada di dalam hati-hati kita menolak, tidak menerima satupun ajaran yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah termasuk dari keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna Allah astafa min kinanata Inna Allah astafa Kinanata min Banu Ismail. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih dari Kinanah yang merupakan anak keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah ta'ala telah memilih suku Quraisy, yang mana suku Quraisy ini adalah bagian dari enam Banu Kinanah. Dan sesungguhnya Inna Allah astafa wastafa, dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih naam min Quraisyin Banu Hashim, dan Allah ta'ala memilih dari suku Quraisy ini Banu Hashim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk dari Banu Hashim. Inilah nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam, beliau terlahir dari keturunan orang-orang yang menjadi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ismail, sebagaimana kita ketahui, beliau adalah nabi yang begitu kokoh, memegang erat, memegang teguh naam perintah Allah subhanahu wa ta'ala tentang keikhlasan dan kejujuran beliau. Naam, sungguh telah diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, maka wajib bagi kita untuk membenarkan beliau, memuliakan beliau naam sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang terbaik pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tentunya kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga Rasulnya, kita tidak menerima ketika ada pihak-pihak yang mereka mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengolok-ngolok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukti iman kita kepada naam kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi kabar gembira, juga sebagai enam pemberi peringatan. Inna arsalnaka basyira wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Agar kalian wahai kaum mukminin naam beriman kepada Rasul tersebut, wa tu'azziruhu, dan memuliakan dan mengagungkan beliau, wa tuwaqqiruhu, dan memuliakan beliau, wa naam wa tusabbihuhu bukratan wa asila, dan agar kalian senantiasa bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu pagi dan petang. Ini merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita segenap kaum muslimin memuliakan beliau, mengagungkan beliau, dan kita tentunya menolak dengan sekemampuan kita pihak-pihak yang mereka sengaja untuk menjatuhkan naam harga diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan mereka, orang-orang musyrikin kafirin, dari kalangan ahlul kitab Yahud wan Nasara, tidaklah mengurangi dari kemuliaan beliau sedikit pun, karena beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan janji Allah subhanahu wa ta'ala akan memenangkan beliau. Beliau senantiasa mulia meskipun orang-orang mengolok-ngolok beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menyampaikan apa-apa yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sedikit pun ragu naam di hati beliau oleh kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga beliau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rasul balik ma unzila ilaika min rabbik fa'illam taf'al fama ballagta risalatak wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qawmal kafirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul, wahai sekalian rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balligh ma unzila ilaika min rabbik." Sampaikanlah apa-apa yang telah sampaikanlah apa saja yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala Rabbmu. Wa illam taf'al fa ballaghta risalatak. Sehingga seandainya jika engkau tidak menyampaikan apa-apa yang dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh engkau benar-benar tidak menyampaikan apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjagamu dari manusia yang akan memusuhimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala, seruan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya sunnatullah bagi mereka para al-anbiya dan para rasul-rasul Allah ketika mereka menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, ada saja pihak-pihak yang mereka sengaja memusuhi utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menjaga nabi dan rasul termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan hidayah kepada mereka orang-orang kafir. Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, beliau menerangkan bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh beberapa penjaga dari kalangan sahabatnya. Tujuannya agar beliau tidak agar orang yang akan menyakiti beliau ada yang membela. Akan tetapi kata beliau, setelah ayat ini turun, maka beliau pun menyuruh sahabat yang menjaganya untuk tidak menjaga beliau lagi, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga beliau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umatnya wajib bagi kita untuk membela beliau. Dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan melindungi orang-orang yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang melindungi ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun makar-makar dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu teramat besar, akan tetapi sungguh Allah Subhanahu wa taala maha dahsyat ketika akan membalas orang-orang yang berbuat makar tersebut. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan penjagaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fa in amanu, kalau mereka beriman, bimitsli ma amantum bihi, dengan apa-apa yang kalian telah beriman dengannya, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Wa in tawallau, dan apabila mereka berpaling, tidak mau mengambil petunjuk dari petunjuk yang telah diberikan petunjuk dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mengikuti jalannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berada di syiqaq. Mereka berada di dalam syiqaq, yakni menjadi musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadi musuh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasayakfikahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Demikianlah sunnatullah ketika terjadi penyelisihan, bahkan permusuhan, pengolong-olongan orang-orang terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya yang mereka akan dapatkan adalah kehinaan. Baik kehinaan yang akan Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia ini, atau Allah akan tunda di akhirat nanti, dan itu merupakan enam balasan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah kewajiban dari kita kaum muslimin dan mukminin untuk senantiasa kita membela Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Dan tentunya kita tidak rela ketika ada nah pihak-pihak yang mereka sengaja untuk mengolok-olok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan sejatinya mereka menyadari dan meyakini tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi demikianlah yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya akan ada musuh padanya. Bahkan yang lebih dari itu, mereka para utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sering kita dengar tentang enam nabi-nabi dan rasul yang diutus kepada mereka Bani Israel, ada sebagian mereka yang didustakan dan ada sebagian mereka yang dibunuh. Dalam keadaan mereka sebetulnya tahu dan paham bahwasanya yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebenaran. Akan tetapi karena mengikuti hawa nafsu, sehingga mereka naam tidak mau mengikuti kebenaran itu. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Dan perlu diketahui bahwasannya setiap musuh daripada musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang senantiasa naam mengolok-ngolok Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh urusan mereka terputus. Inna syani'aka huwal abtar, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang memusuhi engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terputus. Terputus dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan keburukan di atas keburukan, ketika seorang hidup dan dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di atas agama yang benar ini. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang dari kalangan kaum musyrikin yang mereka sengaja untuk menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apa yang mereka peroleh, satu persatu nama Allah Subhanahu wa taala segerakan bagi mereka adab di dunia ini. Bahkan disebutkan oleh sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menghina dan mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak lama hidupnya. Dan itu merupakan siksaan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nanti lebih besar lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala siksaan yang akan mereka dapatkan karena sebab mereka mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap, meskipun naam rintangan itu menghadang, akan tapi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan terang, dengan jelas gamblang, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga beliau. Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Sampaikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terang apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berpalinglah engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mereka orang-orang musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan menolong engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keburukan mereka, orang-orang yang melakukan istihza, mengolok-olok engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan didapatkan pula bagi mereka orang-orang yang meniti jalan yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita khawatir karena kita berjalan di atas tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemungkinan besar pasti akan menimpa naam kita sebagaimana apa yang menimpa mereka, berupa naam hujatan-hujatan. Akan tetapi bagi mereka yang beriman kepada janji Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mencukupi mereka, yang akan menolong mereka. Dan tentunya ini yang kita harapkan, seraya kita bersabar dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar naam senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kaki-kaki kita untuk sabat kokoh di atas jalan al-haq ini. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Bersabar dan bersabar di atas ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, karena mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin bahwasannya Allah ta'ala tidaklah menguji kita kecuali dengan sebatas kadar keimanan kita. Dan mereka para nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah lah orang-orang yang mendapatkan ujian berat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dan orang-orang setelahnya. Asyadul bala al-anbiya thummal amsal fal amsal. Naam, seberat-berat ujian yang Allah ta'ala berikan kepada naam seseorang adalah mereka para nabi, kemudian orang yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Dan tentunya kita berharap dengan ujian yang Allah ta'ala berikan itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena demikianlah yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Ketika Allah ta'ala mencintai suatu kaum, maka Allah ta'ala mengujinya. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Naam, seraya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kaki kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan musuh-musuh agama kita. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.